Allama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala limpahan dan rahmat serta anugerahnya, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bertalabul ilm, sehingga kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniatkan ikhlas dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan kami himbau pula kepada para peserta daurah agar mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan memakai masker. Masyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kajian pada hari ini bertemakan bimbingan sunnah dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Mukti Sutarman Hafizahullah Ta'ala, pengurus pengasuh pondok pesantren Anwarus Sunnah Kebomen. Dan insyaallah kajian pada hari ini akan berlangsung sampai dengan jam 11.30 atau menjelang sholat duhur. Dan bagi para peserta daurah yang memiliki pertanyaan, bisa menulis di secarik kertas kemudian diserahkan kepada panitia, dan insyaallah pada malam hari Badal Isya, sesi terakhir, ada tanya jawab. Sehingga bagi para ikhwah dan ummahat yang memiliki pertanyaan, bisa diserahkan kepada panitia. Demikian himbauan dari panitia pelaksanaan kajian Islam ilmiah. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, untuk memperhemat waktu, kepada Al-Ustaz Abdul Mukti Hafizahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa tema kajian pada pagi hari ini adalah bimbingan sunnah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Kebahagiaan rumah tangga adalah dambaan setiap insan. Namun untuk mewujudkan harapan sebagai keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia, cara dan metode manusia berbeda-beda. Ada dari manusia yang menganggap kebahagiaan di saat seorang menumpuk, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ada dari mereka yang menganggap bahwa kebahagiaan di saat sebuah keluarga memiliki perkakas yang mewah, rumah yang terbuat dari interior yang mahal. Ada pula yang menganggap bahwa keluarga bahagia di saat seorang memiliki anak-anak yang banyak, namun sayang mereka melalaikan tarbiyah dan pendidikan anak-anak tersebut. Kiranya apa hakikat sebenarnya dari keluarga yang sakinah, dan apa upaya agar seorang terwujud apa yang menjadi dambaan atau impiannya, dia hidup di tengah-tengah keluarga yang sakinah. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita yakin bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang dibutuhkan oleh manusia yang terkait dengan kebahagiaan di dunia wal akhirah kecuali Islam telah menjelaskan jalan dan sebabnya. Tidak terkecuali yang terkait dengan kehidupan rumah tangga. Ya, rumah tangga adalah miniatur sebuah negara. Di sana ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Di sana ada saling kerjasama antara komponen masyarakat kecil ini, sehingga terwujud kemaslahatan bersama. Ikhwati fillah rahimakumullah, tidak berpanjang lebar, kiranya telah tiba saatnya untuk kita sebutkan beberapa langkah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Ikhwati fillah rahimakumullah, kehidupan rumah tangga semestinya diawali dengan kebaikan, dengan seorang lelaki memilih calon istri yang salihah, dan seorang wanita memilih calon suami yang salih. Karena dari bibit yang baik diharapkan akan muncul generasi yang baik pula. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa faktor yang mendorong seorang lelaki menikahi wanita itu beragam. Ada yang karena faktor harta, ada yang karena faktor keturunan, ada yang karena faktor kecantikan, dan ada pula yang karena faktor agama. Kalau empat sifat ini ada pada seorang wanita, itulah yang ideal. Ya, kalau tidak ada, jangan sampai kemudian tidak ada di situ sisi kesolehan dalam agama. Karena ini yang terpenting, terpokok, yang nantinya dari lelaki dan wanita yang salih dan salihah diharapkan akan muncul bibit-bibit yang baik. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Fadhhar bidatid din taribat jadad." pilih wanita yang baik agamanya, maka Anda akan beruntung. Taribat yadaka, kalau diterjemahkan letter luck, jadi tanganmu akan berlumuran debu. Tapi yang dimaksud, jadi kamu akan beruntung. Pilihlah wanita yang bagus agamanya, kamu akan beruntung. Jangan memilih wanita hanya sekedar kecantikannya, namun telanjang dari agama, kosong daripada nilai-nilai iman. Disebutkan dalam buletin Al-A'iduna ilallah, kisah seorang lelaki yang menikahi seorang wanita yang kosong dari nilai-nilai agama. Seorang lelaki yang dulunya adalah anak yatim. Ketika bapaknya meninggal, ibunya mengasuh, merawatnya, memperhatikan pendidikannya sampai menyekolahkan anaknya ini ke luar negeri. Perjuangan ibu luar biasa, pengorbanan mereka luar biasa. Dalam keadaan anak ini yatim, sang ibu terus bagaimana mendorong anaknya, mencukupi anaknya terus sampai bisa menyekolahkan ke luar negeri. Setelah sang anak mendapat titel yang terpandang, pulang ke kampung halaman, dia menikah dengan seorang wanita pujaan. Cantik memang, menawan parasnya, namun sayang bobrok hatinya. Menikahlah dua insan. Kemudian tidak berlangsung lama, terjadi perahara, di mana sang wanita ini dengan suaminya hidup bersama mertua, ibu mertua. Entah karena ketersinggungan atau apa, wanita ini mengatakan pada suaminya, "Wahai suami, kamu usir ibu kamu dari rumah ini. Saya enggak betah kalau hidup dengan ibu kamu." Bayangkan, seorang suami disuruh oleh istrinya untuk mengusir ibunya sendiri. Karena cinta buta dari lelaki ini kepada istrinya, tega dia mengusir ibunya dari rumahnya. Ibunya yang telah melahirkannya, ibunya yang telah merawatnya, telah menyekolahkannya, membiayainya. Dan kini dia menjadi seorang yang punya titel, kemudian tega. Sang ibu pun keluar dari rumah dengan meneteskan air mata, mengelus dada, sedih dan perih hatinya. "Nak, bukankah ibu yang telah membesarkan kamu? Nak, begitu teganya kamu berbuat terhadap ibu." "Iya, rintian dari ibu tidak digubris." Dia pun mengusir ibunya dari rumah. Ya subhanallah, betapa durhakanya lelaki ini. Hanya menuruti istrinya yang cantik parasnya, tega mengusir ibunya sendiri yang telah melahirkannya dan telah berjuang sepenuh hati untuk membesarkan dan menyekolahkannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan Allah tidak lupa dengan orang yang zalim. Ingat bahwa orang durhaka adalah salah satu dari orang yang akan disegerakan azabnya di dunia. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, beliau mengatakan, menyebutkan riwayat, "Ma min dambin azdaru an yu'ajilallahu di sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yuttakharu lahu fil akhirati min al-baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman terhadap orang yang melakukannya di dunia ini, di samping akan disimpankan pula hukuman baginya nanti di hari kiamat, lebih dari dosa berbuat zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Daya seorang mengusir ibunya sendiri dari rumah, kedurhakaan macam apa ini, kedzaliman macam apa yang seperti ini, luar biasa. Allah tidak lupa dengan orang yang zalim. Lelaki yang tadinya gagah perkasa, ganteng hidup bersama istri pujaannya, ternyata Allah uji dengan penyakit dan sakit. Dia pun berobat untuk menyembuhkan sakit dan penyakitnya sampai habis hartanya. Ternyata penyakit tidak kunjung sembuh. Sampai hartanya habis, dia pun tidak kunjung sembuh. Maka istrinya yang cantik lahiriahnya tapi bobrok hatinya mengatakan, "Mas, selagi kamu sudah jatuh miskin, ceraikan saya. Ceraikan saya." Dalam keadaan kalut dan tidak karuan hati lelaki ini, dia pun akhirnya menceraikan istrinya. Namun Allah masih memberi kebaikan kepada lelaki ini. Lelaki ini diberi kesembuhan oleh Allah. Kemudian lelaki ini tersadarkan bahwa ini adalah sebab kedurhakaan dia terhadap ibunya, dan ini adalah sebab dia memilih istri yang tidak pas, istri yang tidak saleh. Dia pun mencari di mana sang ibu ada, mencari dan mencari. Kemudian dia bertemu dalam keadaan mengenaskan. Dia pun memeluk ibunya dengan menangis, meminta beribu-ribu maaf kepada ibunya. Ya, lelaki ini masih diberi oleh Allah hidayah sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ketika seorang tidak mengikuti bimbingan Nabi, terjadi apa yang terjadi? Di mana seorang lelaki semestinya dia memilih calon istri yang salihah. Seorang wanita pun memilih seorang suami yang salih. Kalau saja seorang dia dalam hidup di tengah masyarakat, dia diperintah untuk memilah dan memilih teman, mencari teman yang baik. Lalu seperti apa yang itu teman serumah, teman sekasur, teman seranjang? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhali." Seorang agamanya mengikuti agama temannya. Adalah seorang melihat siapa yang menjadi temannya. Masyiral muslimin rahimakumullah, itu di antara langkah awal agar seorang itu meraih keluarga yang bahagia. Kemudian maaf, ketika seorang suami istri melakukan hubungan suami istri mengikuti ajaran Nabi, membaca doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yang bila Allah takdirkan dari hubungan tadi mereka punya anak, maka anak tersebut tidak akan termadorot oleh setan. Apa yang dimaksud lam yadurruhu syaitan, tidak termadorot oleh syaitan? Apakah orang tadi atau anak tadi tidak akan terjatuh dalam dosa? Nah, bukan. Karena tidak ada orang yang tidak berbuat dosa kan. Namun disebutkan sebagian ulama, andai kata anak yang lahir dari hubungan suami istri yang mereka membaca doa seperti yang Nabi anjurkan atau Nabi contohkan, andai kata dia terjatuh dalam dosa, tidak sampai kepada tingkatan kekafiran, tidak sampai kepada tingkatan apa, keluar dari Islam. Berbuat dosa yang namanya manusia, khilaf, salah, keliru, wajar. Namun biiznillah, insyaallah tidak sampai tingkatan keluar dari Islam. Kemudian juga di antara kiat dan usaha agar keluarga sakinah bukan hanya impian, keluarga bahagia bukan hanya harapan namun menjadi kenyataan, adalah masing-masing individu keluarga mewujudkan merealisasikan iman kepada Allah dan amal saleh. Merealisasikan, mewujudkan keimanan kepada Allah SWT dengan meyakini keyakinan-keyakinan yang hak, dan menghiasi diri mereka dengan amal-amal yang saleh. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau wanita, dalam keadaan dia mukmin, sungguh pasti kami akan memberi dia penghidupan yang baik. Dia dikatakan bahwa mukmin. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia mukmin. Karena iman adalah syarat untuk diterimanya amalan. Tanpa adanya iman, maka sia-sia usaha dan perbuatan hamba. Maka kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik mencakup rezeki yang halal, istri yang taat pada suami, dimudahkan urusan, diberikan sikap merasa puas dengan pemberian Allah SWT. Ini diantara bentuk al-hayat atau thayyibah di dunia ini. Di antara bentuk kehidupan yang bahagia di dunia ini. Kemudian di antara kiat agar sebuah keluarga dilimpahkan kepada mereka barokah, hendaklah rumah yang mereka tinggali dilakukan padanya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Membaca wirid-wirid, zikir-zikir yang diajar oleh Nabi. Menutup pintu dan jendela ketika malam hari dengan membaca, dengan menyebut nama Allah. Membaca ayat kursi, Kulhu al-Falaq dan An-Nas ketika akan tidur. Rumah jangan hanya menjadi tempat untuk kita merebahkan tubuh saja. Rumah jangan sampai hanya untuk meletakkan barang dan perkakas saja. Lakukan di rumah kita ketaatan kepada Allah SWT. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, La taja'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Rumah yang tidak diisi dengan ketaatan, rumah yang tidak diisi dengan zikrullah. Dan ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hatinya akan tenang, jiwa akan tenteram. Allah sendiri yang mengatakan, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati ini akan tenteram, jiwa ini akan tenang. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam juga mengatakan, Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit, rawahul Bukhari. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti perbedaan antara orang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir kepada Allah dimisalkan dengan orang hidup, sementara orang yang tidak mau berzikir kepada Allah dimisalkan dengan mayit, ya, dengan orang yang mati. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam juga mengatakan, Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafata. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di setiap malam, dua ayat tadi akan mencukupi dia. Disebutkan maknanya bahwa dia akan dilindungi dari kejelekan. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minu ila akhirih, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dibaca setiap malam, maka akan dicukupi orang yang membaca tadi. Ikhwati fillah rahimakumullah, wirid-wirid, zikir-zikir, ya, ini penting untuk dibaca. Bahkan rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah, setan akan lari dari rumah tersebut. Ya akhi, wahai saudaraku, bisa jadi terkadang di rumah kita terjadi keributan antara suami istri, antara ya anak dengan orang tua, antara anak dengan anak, bisa jadi di sana ada campur tangan makhluk halus, campur tangan setan, sehingga kita usir setan di rumah kita, yang diantaranya dengan kita membacakan surat Al-Baqarah. Fa inna syaitana yafirru minal baiti tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari, tak cuma keluar, lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Zikrullah, zikir pada Allah yang dilakukan di rumah, sehingga rumah tadi insyaallah menjadi rumah yang barokah, tenang, adem, tenteram. Ketika Fatimah binti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau letih mengurusi anaknya, capek juga membantu suaminya menumbukkan biji-biji korma untuk pakan kuda suaminya. Ini yang ditumbuk biji korma ya akhi. Biji korma itu keras. Beda kalau singkong digodok, dibuat ketuk, enak ya ditumbuk. Ini apa? Biji korma ditumbuk oleh Fatimah binti Rasul untuk pakan kuda suaminya, sampai leset-leset ini tangan ya Fatimah. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai ayah, kalaulah ada pembantu untuk meringankan pekerjaan saya di rumah. Iya, Rasul bukan tidak sayang pada putrinya, namun Rasul ingin mengajari putrinya sesuatu yang lebih baik dari itu, lebih baik daripada kalau dia itu diberi pembantu. Rasul mengatakan pada Ali dan Fatimah, idza awaituma ila firasyikuma fasabbiha 33 wa hamida 33 wa kabira 34. Huwa khairun minal khadim. Atau qala alaihi salatu wasalam. Kalau kalian berdua hendak tidur, kalian mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada kamu punya pembantu. Fatimah pun menuruti nasihat dari ayahnya. Ali pun sebagai sang menantu pun melaksanakan wasiat Nabi terus sampai pun bertahun-tahun tidak lupa dengan wasiat Nabi ini. Intinya, rumah tulung diberi bagian dari ibadah, rumah diberi bagian dari zikrullah, sehingga insya Allah rumah seperti tadi akan diberkahi. Semoga rumah tadi diibaratkan sebagai tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang justru yang menjadi arena konflik. Orang dulu mengatakan, atau ada orang mengatakan, baiti jannati, gitu ya, rumahku ibarat surgaku. Tapi tidak jarang, terutama di saat sekarang ini, orang mengatakan baiti nari, rumahku ibarat neraka bagiku. sebagian suami malas pulang kerja ke rumahnya karena pulang ribut dengan istrinya. Seorang istri pun gak suka kalau ya suaminya pulang karena paling minta ini minta itu, kemudian nafkah tidak dicukupi. Terus bagaimana kalau seperti ini akan berlanjut, terus berlanjut, bagaimana akan mendapatkan keluarga sakinah? Karena memang jauhnya dari nilai-nilai agama menjadi sebab utama ketentraman batin itu dicabut. Ketentraman batin ya jauh dari harapan. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, di antaranya juga seorang suami hendaklah betul-betul menjadi seorang nahkoda bagi istri dan anak-anaknya, menjadi seorang yang mengayomi, memberikan kasih sayang, mencukupi hajat dan kebutuhan. Seorang suami yang ngerti terhadap apa yang menjadi kewajiban yang harus dijalankan. Sehingga di sini pentingnya seorang sebelum melakoni kehidupan rumah tangga, dia mempelajari, mengetahui apa-apa yang semestinya dia lakukan di saat nanti ya menjalani bahtera kehidupan rumah tangga. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'udun an ra'iyatihi." Seorang lelaki dia adalah penanggung jawab di tengah-tengah keluarganya. Dan dia akan ditanya tentang apa yang menjadi tugasnya. Seperti itu. Masing-masing dan individu-individu keluarga tahu kewajiban yang dipikul di atas pundaknya. Dan masing-masing dari individu keluarga bisa memainkan perannya untuk terwujudnya keluarga yang bahagia. Karena memang kehidupan rumah tangga dibangun di atas ta'awun, saling kerjasama yang baik. Kalau suaminya ingin bahagia, ternyata istrinya tidak. Kalau istrinya ingin bahagia dan hidup harmonis, ternyata suaminya tidak, bagaimana? Harus adanya tanasub, sinkronisasi, dan adanya kecocokan, ya, dan adanya saling, ya, kerjasama yang baik untuk terwujudnya keluarga sakinah tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara faktor atau sebab terwujudnya keluarga sakinah, keluarga yang bahagia penuh dengan cinta kasih, hendaklah keluarga tadi dipenuhi dengan cinta kasih. Keluarga tadi dipenuhi dengan sikap al-mawaddah dan mahabbah, cinta dan kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Allah mencipta untuk kalian dari diri kalian para istri agar kalian tentram kepadanya, dan Allah menjadikan di antara kalian kecintaan dan kasih sayang. Kehidupan rumah tangga butuh adanya kondusifan. Kehidupan rumah tangga butuh adanya kasih sayang. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam menganjurkan untuk menikahi wanita yang penyayang. Rasul mengatakan, "Tazawwaju al-wadud." Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang. dan sepanjang sejarah, wanita yang paling sayang terhadap anaknya dan wanita yang paling menjaga hak-hak suaminya dan wanita yang pandai mengendarai unta adalah wanita Quraisy. Wanita Quraisy, mereka adalah wanita yang paling sayang pada anaknya, paling menjaga hak-hak suaminya, sebagus-bagus wanita dalam menunggangi unta adalah wanita-wanita Quraisy. Ikhwati fillah rahimakumullah, jangan sampai antar suami istri terjadi kebencian dan ketidaksukaan, kekurangan satu hal yang wajar. Siapa dari kita yang sempurna? Kalau seorang suami menuntut istrinya untuk tampil selalu cantik di hadapannya dan siap melayani 24 jam, tentu ini satu hal yang mustahil. Sebagaimana seorang suami pun tidak selalunya tampil prima, dan seorang suami pun terkadang dia ada kekurangannya, satu hal yang wajar terjadi. Wajar terjadi ya di tengah-tengah manusia. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin dia mencela atau tidak suka dengan seorang mukminah. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Ingkariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika seorang suami tidak suka dari istrinya satu perangai, dia akan suka dari istrinya perangai-perangai yang lain. Siapa yang sempurna? Kalau seorang suami menuntut istrinya sebagai wanita yang sempurna, maka dia pun ketika dituntut oleh istrinya menjadi lelaki yang sempurna pun tidak bisa. Kekurangan adalah kewajaran. Ketika seorang suami melihat istrinya ada kekurangan, istrinya ini kalau masak gak enak, kalau membuatkan minuman juga kurang apa namanya sedap, terkadang dalam hati suami ini gimana saya punya istri kayak gini. Tapi ketika dia melihat kasih sayang istri kepada anaknya luar biasa, merapikan rumahnya, membersihkannya, dan pelayanan-pelayanan lainnya luar biasa, maka kekurangannya ini tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jangan selalunya yang suami pandang itu adalah kekurangan istri. Sebagaimanapun seorang istri, jangan selalu yang terpampang di hadapan matanya kekurangan suami. Karena yang namanya kekurangan itu sifat manusia. Coba ditimbang, banyak kelebihan dibanding kekurangan, banyak kebaikan dibanding dengan kejelekan. Sehingga seorang suami jangan sampai membenci istrinya karena adanya satu perangai atau dua perangai yang tidak dia sukai. Padahal kalau dia melihat perangai-perangai lain, dia akan suka. Dia akan ya menaruh cinta kepada istrinya. Demikian pula seorang istri terhadap suaminya. Ikhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan di sana ada 4 kebahagiaan dan ada 4 sebab seorang itu mendapatkan kejelekan. Tersebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Arba'un minas sa'adah." Ada 4 perkara yang itu termasuk kebahagiaan seorang. Jadi jika seorang itu diberi oleh Allah 4 perkara ini, dia adalah orang yang bahagia. Al-mar'atu shalihah, istri yang solehah, ini kebahagiaan bagi hamba. Kamu dikaruniai istri solehah, berarti kamu sedang diberi kebahagiaan. Sebenarnya seorang istri diberi suami yang soleh, karena suami yang soleh tidak akan mendolimi istrinya. Suami yang soleh akan menyayangi istrinya, menyayangi anak-anaknya. Suami yang soleh akan tahu kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula wanita yang salihah tahu apa yang menjadi kewajibannya terhadap suaminya, sayang pada suaminya, memperhatikan hak-hak suaminya dan anak-anaknya. Seperti itu barakallahu fikum. Ternyata faktor utama dari terwujudnya kebahagiaan rumah tangga adalah kesolehan. Yang kesolehan ini tentunya di antara sebabnya karena ilmu dan amal. Ilmu agama yang dia timba, kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi insan yang salih atau salihah. Yang kedua adalah wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas tidak harus macam istana, tidak harus kemudian besar seperti yang mungkin dianggap oleh sebagian orang, tapi tempat tinggal yang itu mencukupi untuk hajat keperluannya. Orang tidak bisa bayangkan kalau dia punya rumah di situ dia masak, di situ dia tidur, di situ dia menyambut tamu, satu kamar saja misalnya. Di situ mereka tidur dengan keluarganya, di situ menyambut tamu, di situ mereka makan. Tentu ini bukan rumah yang sehat. Aurat tidak terjaga, kemudian ventilasi juga mungkin kurang bagus, sirkulasi udara kurang bagus. Tapi rumah yang sekiranya mencukupi hajat kebutuhan, tidak perlu rumah yang mewah. Untuk istirahat keluarga ada, untuk dapur ada misalnya, untuk misalnya tempat jemuran juga ada. Hal-hal yang diperlukan saja tercukupi, ini sudah cukup. Ini termasuk dari kebahagiaan seorang, termasuk dari kebahagiaan seorang. Al-baitul wasi', rumah yang luas, atau al-maskanul wasi'. Kemudian yang ketiga adalah al-waljarus salih, tetangga yang baik. Kamu tidak bisa bayangkan ya, kalau punya rumah tetangga kamu orang yang suka ribut, rese. Kamu pergi, rumah kamu digasak, istri kamu diganggu, anak kamu disakiti. Kamu ada pun dia berani misalnya melempari batu ke rumah kamu. Tetangga kamu sering ribut dengan istrinya, suka malak orang, gak tenang kamu. Maka kalau Anda ingin buat rumah, jangan hanya memilih tempat yang strategis, dan jangan hanya memilih karena ini murah. Jangan. Cari dulu kira-kira lingkungannya baik, tetangga kamu baik atau tidak, baru setelah itu kamu bangun rumah. Jangan kamu membeli rumah di tempat strategis, murah, sudah jadi rumah kamu, biaya besar, ternyata tetangganya orang-orang jelek, kamu tidak tenang. Kamu pergi khawatir ya rumah kamu digasak. Kamu sedikit keluar kerja khawatir istri kamu diganggu. Kalau seperti ini bagaimana akan tenang? Dahulu dikatakan al-jaru qobladar, al-jar qobladar. Cari tetangga yang baik, baru kamu buat rumah. ini ya, bukan hadis, cuma apa namanya dikatakan seperti itu dahulu. Al-jaru qobladar, cari tetangga yang baik dulu baru kamu buat rumah. Ya, karena tadi jangan sudah kamu mengeluarkan biaya besar membuat rumah, ternyata tetangga kamu orang-orang yang jahat, orang-orang jelek, kamu gak tenang hidupnya. Kemudian juga wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Tidak harus baru, tidak harus model yang apa namanya terkini, kendaraan yang nyaman. Anda tidak bisa bayangkan kalau, maaf ya, kalau punya mobil yang sering mogok, Anda terlambat sampai tujuan, terlambat kerja, pikiran juga kacau, harta juga mungkin banyak. Tidak harus kemudian kendaraan yang mahal, kendaraan yang sederhana tapi bisa menyampaikan ke tempat tujuan dengan nyaman, tidak menjadi beban. Orang bisa dia membeli mobil tapi sering mogok. Bukannya dia naik mobil, malah mobil menaiki dia. Letih kan dia. Harusnya dia naik mobil, mobilnya itu dikendalikan, namun ternyata mobilnya mengendalikan dia. Pusing dia. Al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kemudian wa arba'un minasyaqawah, dan empat perkara yang itu termasuk dari asyaqawah. Lawan dari kebahagiaan, ya, kesialan. Ada empat perkara yang termasuk dari kesialan. Sial kalau orang punya nasib seperti ini, empat perkara ini. Yaitu apa? Al-jarussu, tetangga yang jelek. Wal-maratussu, dan wanita yang jelek atau istri yang jelek. Jelek di sini jangan kamu langsung terarah ke bahwa jelek parasnya. Bukan itu, teh jelek agamanya. Jelek agamanya. Itu terpokok. Wal maskanu dayyik, dan tempat tinggal yang sempit. Wal markabussu, dan kendaraan yang jelek. Ini termasuk dari kesialan. Ikhwati billah rahimakumullah. Di antara sebab seorang meraih apa yang dia harapkan dari keluarga yang sakinah bahagia, hendaklah pergaulan di tengah keluarga dengan cara yang bijak, dengan cara yang ma'ruf. Seorang suami mempergauli istri dengan cara yang baik. Seorang istri memgauli suaminya dengan cara yang baik. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menyebutkan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah para istri dengan cara yang baik. Wa dhalika bi tawfiyati haqqiha minal mahri wan nafaqah. Yaitu seorang suami hendaknya memberikan hak istrinya dari mahar, mas kawin. Terkadang kan mas kawin ada yang kontan, ada yang terhutang. Kalau masih terhutang, bayar. Jangan kemudian, kita kan sudah punya anak banyak, gak usahlah mahar yang dulu saya janjikan, saya bayar. Oh, jangan seperti itu. Itu hak perempuan, hak istri kamu. Wa nafaqah, demikian pula memberikan nafkah. Seorang suami berusaha memberikan nafkah kepada istrinya. Dan ingat, ketika seorang suami bekerja mencari nafkah untuk istri, ini pahala. Anda jangan menganggap bahwa ibadah itu hanya terbatas sholat, zikir, puasa, dan semisalnya saja. Keluar rumah untuk mencari nafkah, untuk mencukupi anak dan istrimu, bagian dari ibadah. Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya mati dalam keadaan saya mencari nafkah untuk keluargaku, lebih aku sukai daripada aku mati fisabilillah. Karena apa? Karena bekerja mencari nafkah untuk keluarga bagian dari jihad, bagian daripada amal saleh, yang kalau seorang ditakdirkan meninggal misalnya, maka dia pun berada di atas kebaikan, berada di atas kebaikan. Wa alla ya'bis fi wajhiha, dan hendaklah seorang suami jangan tampil dengan wajah yang cemberut di hadapan istrinya. Ya akhi, wahai saudaraku, sebagian orang kalau bertemu orang lain bagusnya enggak ketulungan. Dia itu santun, tutur katanya lembut. Tapi sayang kalau dia di tengah keluarganya terhadap istrinya enggak pernah senyum. Terhadap anak-anaknya dia zalim. Ya. Padahal dari rumahmu diketahui jati dirimu. Dari rumahmu diketahui jati dirimu. Kalau orang di luar ketemu orang, dia akan menjaga, ya, apa namanya, nama baiknya, ya, jaim lah, jaga image, apa jaga image, ya, jaim. Karena orang biar ketemu, biar menghormatinya, orang biar tidak mengetahui kekurangan dia, maka dia ketika di luar rumah tampil selalu bagus dengan orang. Tapi di tengah keluarganya yang di situ ada orang-orang lemah, para wanita, anak-anak, di situlah ujian. Kalau kamu di tengah-tengah keluarga kamu, di tengah-tengah anak dan istrimu adalah orang yang baik, kamu orang yang baik. Ini barometer. Sehingga dikatakan dari rumahmu diketahui siapa kamu sebenarnya. Karena tadi kalau di luar orang dia menampakkan kebaikan sama orang, dia jangan sampai ada orang ya tahu kekurangan kamu. Artinya kalau di rumah kamu, di sana ada orang-orang lemah, itulah kamu sebenarnya seorang laki-laki atau bukan, itu di situ. Seorang yang baik atau bukan, di situ. Kemudian kata Al-Imamul Qurtubi, wa alla ya'bis fi wajhiha bi ghairi dhanbin. Janganlah seorang suami cemberut di hadapan istrinya tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh istri. Jangan. Wa ayyakuna muntaliqan fil qaul. Dan adalah seorang suami ucapannya itu ya bagus terhadap istrinya. Istrimu adalah ibu anak-anakmu. Di saat ibu istrimu yang itu adalah ibu bagi anak-anakmu mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kamu, mendapatkan perilaku dan perlakuan yang santun dari kamu, seorang istri pun akan tulus dalam merawat anak-anaknya kamu, akan merasa besar atau menjawab karena kamu telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepadanya. Wa la faddan ghalidan, bukan seorang suami yang kaku hatinya, keras, keras dan kaku perangainya. Jangan. Dulu dikatakan ada seorang, dia supaya istrinya ini nantinya menjadi istri yang taat, ketika malam pertama, malam pertama kan katanya malam yang paling berkesan ya, malam yang paling berkesan itu, laki-laki ini mengambil jago besar, ayam jantan besar, kemudian di hadapan istrinya dia mengatakan, dia melakukan di mana ayam jantan ini kepalanya ditarik kemudian dipatahkan oleh laki-laki ini di hadapan istrinya. Maksudnya apa? Kamu kalau macam-macam dengan saya, tak patahkan lehernya, kayak tak patahkan leher apa? Jago ini. La haula wala quwata illa billah. Apa benar seperti itu? Enggak benar seperti itu. ya. Wala mudhiran mailan ila ghairiha, dan janganlah seorang suami menampakkan kecenderungan pada wanita lain. Sama istrinya itu enggak demen, enggak senang, tapi sama istri orang itu kok ya senang. Lah ini parah. Parah. Sama istrinya masih nafkahnya itu pelit. Tapi dia sama wanita lain kok sering ngasih, bahkan banyak. Apa seperti ini akan tidak curiga istri kamu? Apa seperti ini kemudian akan bahagia? Pasti ada pikiran-pikiran negatif. Gak benar ini suami. Bisa jadi ini selingkuh, bisa jadi macam-macam. Kalau seperti itu sudah tertanam, apa kemudian bahagia? Ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam suami istri masing-masing saling tahu kewajiban dan peran yang bisa dimainkan untuk terwujudnya keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah tidak bisa diwujudkan oleh satu orang, namun masing-masing dari anggota keluarga semuanya berusaha untuk mewujudkannya. Adanya saling pengertian itu hal yang penting. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah." Saya suka untuk tampil bagus di hadapan istri saya sebagaimana saya senang kalau istri saya tampil cantik di hadapan saya. Maksudnya apa? Jangan jadi lelaki egois. Inginnya istrinya tampil cantik di hadapannya, selalu melayani, tapi dia sendiri ya, di hadapan istrinya ya kotor tubuhnya, bau. Ya. Nabi kalau pulang dari pepergian, sebelum masuk rumah beliau bersiwak. Membersihkan apa? Mulut dan giginya. Wangi masuk dalam rumah. Bahkan sebelum masuk ke rumah, kalau beliau safar, sholat dulu di masjid, yang tentu ada wudhunya kan. Pulang-pulang dalam keadaan ganteng. Walaupun safar, bepergian, ganteng pulang. Ya. Ya. Seperti itu. Jangan kemudian ya, seorang tampil di hadapan istrinya dalam keadaan dia apa namanya kurang mengesankan, padahal dia kepenginnya istrinya selalu tampil cantik di hadapannya. Ya ini gak adil yang seperti ini. Ibnu Abbas bagus sekali ini. Dia mengatakan, saya suka jika saya berhias untuk istri saya, sebagaimanapun saya suka jika istri saya berhias untuk saya. Ini artinya kebahagiaan di tengah rumah tangga sudah menjadi komitmen bersama. Jangan dari sebelah pihak yang ini tidak, yang ini iya. Enggak klop, enggak sinkron. Sehingga biar dari pihak suami berkomitmen untuk bagaimana ya dia menyenangkan istrinya, dan bagaimana seorang istri berkomitmen bagaimana menyenangkan suaminya. Seperti itu. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ad-Darimi dan At-Tirmidzi, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang terbaik untuk keluarga saya. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi kalau di rumah itu membantu keluarganya. Nabi manusia yang ya ketika di tengah keluarga seperti umumnya manusia, beliau menjahit sendal yang putus, beliau membantu keluarganya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Betapa bangganya seorang istri di saat dia sedang sibuk masak, kemudian anaknya nangis, kemudian suaminya membopongnya ya, kemudian menenangkannya. Bangga punya suami seperti itu. Betapa bangganya dan tersanjungnya seorang istri di saat seorang istri sibuk dalam bekerja rumah, mencuci misalnya, suami ikut menjemurkannya. Bangga punya suami seperti itu. Senang punya suami seperti itu. Menyenangkan istri tidak harus dengan sesuatu yang mahal. Tidak harus membelikan berlian, tidak harus membelikan perkakas yang mewah. Tapi berikan cintamu kepadanya. Berikan kasih sayang dan perhatian yang penuh kepadanya. Tersanjung dia. Terhormat dia. Merasa ya diorangkan dia. Seperti itu. Barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau kalau di tengah-tengah keluarganya, fi khidmati ahlihi, kata Aisyah, membantu keluarganya. Maka barakallahu fikum, sejak sekarang kita berkomitmen, terutama para suami ini, para suami-suami ini, ya, untuk membahagiakan istrinya. Tidak harus sesuatu mahal, tidak harus pesir ke, ya, ke luar kota, ke luar negeri, ya. Tidak harus. Kayak tadi, satu yang ringan, rutinitas seorang istri di rumah yang kamu ikut meringankan bebannya. Ini sangat terkesan. Sampai pun Anda sudah meninggal pun akan teringat terus. Teringat terus oleh istrinya. Disebutkan dalam hadis yang panjang. Hadis Ummu Zara'in. 11 wanita dari wanita Yaman ngerumpi, ngumpul. Ngerumpi itu ngumpul, ngobrol-ngobrol, semuanya ngobrolkan tentang suaminya. Suami saya gini, suami saya gini. Ini tersebut dalam hadis sahih. Di antaranya adalah Ummu Zara'in. Ummu Zara'in ini dia punya suami namanya Abu Zara'in. Seorang yang sangat perhatian dan memberikan cinta kasih yang mendalam. Namun sayang, Abu Zara'in waktu itu melihat ada seorang wanita cantik jelita. Maaf, saya gak bisa menyebutkan sifat-sifatnya karena ini mungkin vulgar. Yang kemudian dia pun jatuh cinta pada wanita tadi. Kemudian dia menceraikan istrinya itu Ummu Zara'in. Padahal Ummu Zara'in hidup bahagia tadinya. Putus sudah hubungan antara Abu Zara'in dan Ummu Zara'in. Kemudian Ummu Zara'in pun setelah menjadi janda tidak lama kemudian dilamar oleh seorang. Seorang lelaki yang tidak jauh berbeda dengan Abu Zara'in. Seorang lelaki yang perhatian, seorang lelaki yang apa seperti Abu Zara'in lakukan, dia pun lakukan. Namun ternyata Ummu Zara'in tidak pernah melupakan cinta pertama dan kebaikan suami yang pertama. Dia mengatakan, syaukun la kasa'dan. Syaukun la kasa'dan. Lalu diterjemah letterlek, duri tidak seperti durinya Sa'dan. Artinya meskipun suami Ummu Zara'in yang kedua ini, suami yang perhatian kepada Ummu Zara'in, tapi Ummu Zara'in tetap tidak melupakan kebaikan suami dia yang pertama. Meskipun disakiti Ummu Zara'in ini, disakiti dengan diceraikannya. Sehingga benar dahulu dikatakan, ya, cinta pertama sulit dilupa. Dulu dikatakan, alik fu'ataka haitsu syi'ta minal hawa, mal hubbu illa lil habibil awali. Silakan Anda gantungkan cita-cita kamu sejauh yang kamu inginkan, tapi yang namanya cinta adalah cinta yang pertama. Mal hubbu illa lil habibil awali, tidaklah cinta kecuali cinta yang pertama. Sulit untuk dilupa. Kembali kepada seorang suami hendaklah menggauli istrinya dengan pergaulan yang baik. Pernah ketika Nabi alaihi assalatu wassalam itikaf di bulan Ramadan, di malam hari istri beliau bernama Safiyah binti Huyay mengunjungi beliau Ketika Nabi itikaf, itikaf itu kan terus di masjid terus kan, berdiam diri di masjid untuk fokus ibadah, meninggalkan perkara-perkara duniawiyah, ya, fokus ibadah. Datang istri beliau bernama Sofiyah binti Huyai ke masjid malam-malam. Wajarlah seorang istri rindu pada suaminya kan, wajar. Nabi sebagai seorang suami yang baik ngajak ngobrol istrinya, ya, menenteramkan batinnya. Ketika istri ingin pulang, karena ini malam hari, beliau pun keluar ikut mengantar istrinya ke rumahnya. Betapa bahagianya kehidupan rumah tangga Rasul alaihi salatu wasalam. Betapa senangnya istri Nabi mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang besar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, terkadang kehidupan rumah tangga butuh adanya suasana yang cair. Jangan selalunya tegang, serius, paneng, jangan. Ya, kadang rehat, kadang ya canda, kadang tawa. Rasul alaihi assalatu wassalam pernah balapan lari dengan istrinya itu Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Aisyah belum gemuk tubuhnya. Balapan lari Rasul kalah. Kencang itu Aisyah larinya. Suatu saat ketika Aisyah sudah mulai gemuk, berisi, kemudian Rasul nantang balapan lari dengan Aisyah, kemudian Aisyah kalah. Rasul mengatakan, hadihi bitilka. Hadihi bitilka, artinya kemenangan ini untuk membayar kekalahan yang dulu. Artinya ini kan candaan antara suami istri, balapan lari, ya, gitu ya. Walaupun juga kalau antum ingin mempraktekan, ya mungkin cari yang tepat lah, kesempatan dan tempat yang tepat, ya kan, biar ya supaya tidak terlalu gimana lah. Ya orang bisa menempatkan, ya, bisa mencari tempat dan waktu yang tepat. Balapan dengan istri kamu, ya, di tengah kota, di jalan protokol, ini suami istri balapan, ya kan? Ya, ya artinya mencari tempat yang tepat lah. Tapi ini salah satu bentuk kehidupan rumah tangga yang enggak sepaneng, tidak tegang, rehat. Rehat itu kan enak, ya kan? Ya, seperti itu barakallahu fikum. Ikhwati billah rahimakumullah, hendaknya ada husnudzon, sikap baik sangka antara suami istri. Ini kalau tidak ada berat sudah. Kalau adanya suudon, kecurigaan dari masing-masing suami istri, alamat, perahu itu akan pecah dan ya penumpang akan tenggelam. Kenapa? Suami keluar rumah kerja, istrinya curiga, jangan-jangan suami saya selingkuh di tempat kerja. Suaminya keluar rumah, suaminya pun curiga, jangan-jangan istri saya ditinggalkan di rumah, saya selingkuh dengan tetangga. Coba, kalau suudon, buruk sangka ini ada pada suami istri, Anda gak bisa bayangkan. Dulu ada seorang, jangan ditiru, baru nikah berapa hari, kemudian terjadi suudon antar mereka. Ini istrinya sedang ke kebun, kejarlah suaminya dengan celurit, dibacokkan, tapi alhamdulillah tidak mengenai tubuhnya, ya, mengenai keranjang yang dibawanya. Ini pengantin baru, saling kecemburuan. Dan mirisnya, dua orang tadi, suami istri tadi, orang yang bisa dikatakan orang yang ngaji gitu lah. Ya, kalau orang awam munas, Allah sudah lewat lah. Ini orang yang ngaji. Mungkin dia ngajinya belum meresapi. Belum meresapi apa yang dia ya dengar dari kajian, sehingga terjadi seperti itu. Terjadi perceraian. Terjadi percekcokan, perceraian. Kenapa? Saling adanya kecurigaan. Janganlah seperti itu. Kita percaya. Seorang wanita dia menikah dengan laki-laki baik, percayalah suami saya ini orang yang baik, orang yang menjaga kehormatannya. Seorang suami ketika meninggalkan istrinya, dia percaya ini wanita yang baik, putri dari wanita yang baik. Dia ada wanita yang baik, tidak akan berbuat yang tidak baik. Seperti itu. Jangan sampai ada suudon, jangan sampai ada buruk sangka yang nanti akan menjadikan keretakan di tengah-tengah keluarga. Kemudian ikhwati billah rahimakumullah, di antara sebab terwujudnya keluarga yang sakinah bahagia, masing-masing dari individu anggota keluarga berusaha adanya at-ta'awun alal khairi, saling kerjasama di atas kebaikan. Ketika wahai wanita, suami kamu ingin infak barang 100 ribu, 200 ribu, kamu jangan sampai menghalangi. Jangan infak mas, kita ini belum punya mobil, kita belum punya kulkas yang bagus. Jangan ngomong seperti itu. Dukung, kalau bisa bahkan kamu tambahi 200, kita tambahi lagi 200 biar 400 kamu infaknya. Kayak gitu. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan Hajar dan putranya yaitu Ismail. Ismail putra Ibrahim. Allah memerintahkan Ibrahim untuk meletakkan istrinya dan anaknya di Mekah yang waktu itu adalah lembah yang tidak ada manusia. Lembah yang gersang, tidak ada tanaman. Nabi Ibrahim mempunyai waktu untuk membekali mereka berdua air dan korma. Setelah itu ditinggalkanlah mereka berdua di tempat yang sepi, tidak ada manusia. Lembah, tidak ada tanaman. Dikejar oleh istrinya, oleh Hajar. Wahai Ibrahim, kemana kamu? Ibrahim terus berjalan. Wahai suami, kemana kamu? Kenapa kamu tinggalkan kami di tempat seperti ini? Dengan bayi masih kecil. Terus jalan. Sampai Hajar kemudian mengatakan, wahai suami, wahai Ibrahim, apakah memang ini perintah dari Allah supaya kamu meletakkan kami di sini? Berhenti Ibrahim. Menoleh. Seraya mengatakan, naam. Iya. Hajar dengan imannya, Hajar dengan keyakinannya mengatakan, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau memang ini adalah perintah dari Allah, Allah enggak akan menyenyakkan kita. Ikhlas melepas kepergian suami, ikhlas melepas kepergian bapaknya anak untuk melaksanakan tugas agama. Ya Allah berkahi. Dari situlah kemudian muncul sumur Zam-Zam. Kemudian Mekah menjadi tempat yang ramai dan saat ini menjadi kota dengan 24 jam yang tidak pernah sepi. Orang kalau dia mengingat sejarah kota Mekah, dia akan teringat Hajar dan Ismail. Lihat apa yang disampaikan oleh Hajar. Ketika Ibrahim mengatakan bahwa ini adalah perintah dari Allah, apa kemudian Hajar memegang itu Ibrahim, jangan pergi. Ketika tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah, Hajar dengan kekuatan imannya dan keyakinannya, dia mengatakan, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau memang ini perintah dari Allah, Allah tidak akan menyenyakkan kita. Sangat tajam firasat dari Hajar. Dan terwujudlah apa impian dari Hajar, bahwa memang kalau itu adalah perintah dari Allah, Allah tidak akan menyenyakkan. Seperti itu mendukung. Seorang istri mendukung kalau suaminya itu beramal. Suaminya ingin berangkat taklim, jangan matan bang, jangan berangkat. Ya. Lebih baik abang ini cari duit. Kita ini butuh perkakas yang model baru bang, jadi sudahlah pergi saja ke tempat abad dari kerja. Padahal ya dia tetap yang ngaji, ya dia juga tetap mencarikan nafkah. Karena orang itu kan bisa mengatur dirinya kan, kapan dia yang cari nafkah, kapan dia yang ngaji, kan dia bisa mengatur dirinya. Tidak selalunya ngaji terus enggak pernah cari nafkah. Tidak selalunya cari nafkah terus enggak pernah ngajinya, tidak. Orang itu dia bisa mengatur dirinya saat-saat dia ya fokus untuk menimba agama, saat-saat dia fokus untuk ya kerja. Seperti itu, tuntutan jasmani dan rohani adalah stabil. Jangan kemudian melarang, memberat-beratkan. Demikian pula seorang istri, kita ingin melakukan kebaikan, seorang suami mendukung. Seorang istri kepengin mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan yang dia misalnya butuh fasilitas, belikan. Biar istrinya ini ya bisa menambah ilmunya. Ya subhanallah, adanya ta'awun, kerjasama yang baik. Tersebut dalam riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, rahimallahu rajulan nama minal layli fasalla wa aiqada imra'atahu fasallat. Fa in abat nadaha fi wajhihal ma. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal layli fasallat wa aiqadat zawjaha. Fa in aba nadahat fi wajhihal ma. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang ia tidur di malam hari, yang dia bangun di malam hari, bangun untuk salat malam maksudnya, lalu dia salat malam dan dia membangunkan istrinya, lalu istrinya pun salat. Kalau istrinya tidak mau bangun, maka dipercikan air di wajah istrinya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang ia bangun di malam hari, ya untuk salat malam, lalu dia salat dan membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia memercikkan air pada wajah suaminya. Ya, kalau kamu baik wahai suami, jangan baik untuk diri sendiri, ajak keluarga kamu ke kebaikan. Kalau kamu wahai seorang istri, seorang wanita solehah yang rajin ibadah, tolong suami kamu pun ajak untuk pada kebaikan. Adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau kalau masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau kata Aisyah, syadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadu ahlah. Belum mengencangkan ikat pinggangnya, belum menghidupkan malamnya, dan belum membangunkan keluarganya. Kalau kamu baik, tolong jangan untuk kamu saja, ajak anak dan istrimu pada kebaikan. Kalau kamu ingin masuk surga, apa hanya kamu saja, kamu pun ingin anak dan istrimu pun nantinya bersama-sama bertemu kamu kembali di surga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kemudian di antara kiat terwujudnya kehidupan yang sakinah, masing-masing dari suami istri memberikan haknya kepada satu pada yang lainnya. Di antara hak istri atas suami adalah seorang suami mengajari istrinya agama. Kita baca poin-poinnya saja, nah waktunya mepet. Kemudian juga seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian seorang suami ketika dia punya istri lebih dari satu harus adil. Kalau tidak adil, nanti akan datang dari kiamat, tubuhnya akan ya miring sebelah. Padahal kita mungkin pernah merasakan seperti apa sakitnya, pedihnya kalau kita salah posisi tidur. Bisa seminggu kadang enggak sembuh-sembuh. Nah ini orang yang punya istri lebih dari satu kemudian condong pada salah satunya, maka nanti dia yaumul kiamah datang dalam keadaan tubuhnya tidak simetris. Datang di hari kiamat tubuhnya dalam keadaan miring. Entah berapa lama pemandangannya jelek, seperti apa pedihnya orang tadi, dan tentu ini adalah balasan yang setimpal. Adapun hak suami atas istri, seorang istri mentaati suaminya dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Sehingga kalau ada suami mengajak istrinya hubungan suami istri, kok istrinya menolak, dilaknat wanita tadi oleh malaikat sampai pagi. Kenapa dilaknat? Karena bisa jadi suami akan punya pikiran yang macam-macam. Hasrat seksualnya tidak disambut oleh istrinya, mungkin dia akan menyalurkan pada perkara yang haram. Jangan sampai seorang istri menjadi sebab suaminya melakukan perbuatan yang haram. Rasul mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'aradha al-mala'ika hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak istrinya untuk hubungan, lalu istrinya menolak untuk datang, kemudian suami bermalam dalam keadaan marah kepada istrinya, maka istrinya dilaknat, dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Kecuali kalau istrinya ada halangan yang memang tidak mampu, atau halangan secara syariat memang tidak boleh hubungan, ya, pada farjinya atau pada farjinya misalnya, maka ya ini urusan lain. Jadi kalau hanya sekedar letih, ya, hanya sekedar sedang sibuk buat soal, tinggalkan sesaat, layani suami, bagian dari ibadah. Terkadang ada pertanyaan sebaliknya, ini kalau suami ngajak istrinya hubungan menolak, dilaknat oleh malaikat istrinya, kalau kebalikannya seorang istri ngajak suaminya hubungan, suaminya nolak, dilaknat atau tidak? Masalah laknat atau tidak ini urusan ghaib. Kita enggak bisa mengatakan sesuatu yang itu ghaib. Tapi kaidah yang umum, Allah SWT mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah para istri dengan cara yang baik. Kemudian janganlah seorang istri melakukan pekerjaan yang menjadikan suami ini terhalangi dari mengungkapkan hasrat seksualnya. Sehingga tidak boleh seorang istri puasa sunnah dalam keadaan suami ada di rumah kecuali dengan seizin suami. Rasul mengatakan, la yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tidak halal bagi seorang wanita untuk puasa, ini puasa sunnah, dalam keadaan suaminya itu ada di rumah kecuali dengan seizin suami. Karena bisa jadi ketika suami di rumah, suami ingin hubungan di siang hari sementara istrinya sedang puasa sunnah. Pada mengatakan, nah puasa saja, nanti kalau suaminya menginginkan tinggal batalkan saja. Kita katakan tidak semudah itu. Seorang akan segan membatalkan ibadah orang lain dalam keadaan, maaf saja, gejolak jiwanya itu apa? Ya, tidak bisa diredam. Maka sudah, ikuti perintah dari Nabi dan tentunya kebaikan. Kemudian juga seorang wanita hendaklah dia berterima kasih terhadap kebaikan suami. Karena kenapa para wanita mendominasi penghuni neraka? Kenapa kebanyakan wanita masuk neraka? Karena mereka tidak berterima kasih terhadap kebaikan suami. Bisa jadi ada seorang suami seumur-umurnya dengan istrinya mencukupi kebutuhannya. Apa yang menjadi kebutuhannya dicukupi. Namun terkadang seorang istri melihat satu atau dua dari kekurangan suami, kemudian dengan entengnya seorang istri mengatakan, ya, kamu adalah lelaki yang tidak bertanggung jawab. Kamu seorang suami yang tidak pernah berbuat baik kepada saya. Ya subhanallah. Kebaikan yang banyak lenyap dengan sedikit saja kekurangan dari suami. Jangan seperti itu. Ini yang menjadi sebab seorang wanita terancam dengan neraka kalau seperti ini. Kemudian saya tutup dengan beberapa hal yang bisa meretakkan hubungan suami istri. Di antara yang pertama adalah al-ananiyah, sikap egois, sikap menang sendiri, inginnya puas sendiri dalam segala hal. Dalam hubungan juga kadang seperti itu terkadang. Ya, kadang laki-laki dia yang penting dia puas, istrinya belum puas, jadi masalah, ya kan? Atau seorang istri kepenginnya dibelikan pakaian yang bagus, perkakas yang bagus, tapi dia sendiri kewajibannya kepada suami enggak dituruti, tidak menunaikan. Ya enggak benar seperti ini. Jangan menjadi orang yang egois. Anggaplah kehidupan rumah tangga adalah kehidupan yang memang harus dipikul bersama. Getir dan pahit, bahagia dan senang sudah menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga jangan sampai ada sikap ananiyah, sikap egois, ingin menang sendiri, inginnya hak dia dipenuhi, tapi enggak mau memenuhi hak ya pihak yang lain. Kemudian jangan sampai seorang menyibukkan sesuatu yang tidak ada faedahnya sampai kemudian melupakan kewajibannya. Seorang suami sibuk hanya gim-giman di rumah, ongkang-ongkangan, anaknya nangis gak diurus, rumahnya kotor juga gak ikut membantu istrinya, sementara gak ada sesuatu yang dimasak, dia cuma gim-giman saja. Bagaimana istri ini akan senang dengan suaminya seperti ini? Atau sebaliknya, seorang istri sibuk ya dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya, ngobrol sana sini dengan temannya, sementara di rumah baju kotor masih numpuk, anak-anaknya belum pada mandi, makanan untuk suami dan anaknya belum disediakan, dia malah senangnya ngerumpi, ngobrol dengan teman-temannya, gak peduli dengan kewajibannya. Jangan anggap sepele seperti ini. Ini menjadi pemicu terjadinya keretakan hubungan di tengah-tengah keluarga. Kemudian di antara sebab terjadinya keretakan di tengah keluarga, tidak bijaknya seorang dalam menggunakan media sosial. Terlebih di zaman sekarang, media sosial dengan beragam bentuknya. Terkadang seorang istri curhat, curhat di media sosial yang ternyata yang mengikuti curhatannya itu berbagai macam orang, terkadang laki-laki jahat. Curhat kalau di rumah itu suaminya enggak sayang, suaminya itu egois, wa ila akhirih. Jatuh itu keluhannya di mata atau di tangan orang yang tidak baik, maka kesempatan. Sudah, kamu minta cerai saja, saya siap jadi suami kamu yang sayang pada kamu, saya punya ini, apa yang kamu butuhkan akan saya penuhi. Akhirnya terjadi perceraian. Retak sudah hubungan rumah tangga. Ini tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Di zaman sekarang, ini diantara faktor terbesar terjadinya perceraian, terjadinya perselingkuhan, karena memang orang tidak bijak menggunakan itu HP itu, ya, tidak apa bijak dalam bermedia, menggunakan media sosial. Kemudian juga di antara sebabnya juga bermudah-mudahannya seorang lelaki untuk berdua-duaan dengan wanita bukan mahramnya. Ya akhi, dulu sebagai salah mengatakan, kalau kamu menitipkan kepada saya uang, insya Allah akan saya jaga. Tapi kalau kamu menitipkan kepada saya seorang wanita yang jelek, enggak sama sekali enggak ada kecantikan, saya khawatir akan terjatuh ke dalam perzinahan. Karena yang namanya setan bisa menghias-hiasi pada diri seorang. Ya. Nenek-nenek tua yang sudah umurnya 50, 60, 70, 80 pun ya, setan bisa saja membayangkan pada orang ini ya seorang gadis berumur 20 tahun. Bisa saja. Karena dahulu dikatakan dikuli sakit lakit. Dikuli sakit lakit. Semua barang yang jatuh ada yang memungut. Ini botol kemasan ini kalau dibuang kan ada tukang rongsok yang apa? Ngambil kan. Nah, ini orang, ya kan? Apa enggak ada ngambil? Ya walaupun dia kelihatan tua tapi bisa berubah menjadi cantik jelita karena setan bisa menghiasi seperti itu. Likuli sakit lakit katanya. Semua barang yang jatuh ada saja yang memungut. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, suami istri laki dan perempuan hendaklah menjaga pandangan. Jangan kemudian mudah melepaskan pandangan kepada yang tidak halal untuk dipandang. Kalau seorang lelaki dia ya memandangi setiap wanita yang lewat di jalan, nantinya dia akan membandingkan, lah kok istri saya enggak secantik fulanah ya? Istri saya tidak sejelita fulanah. Akhirnya timbul kebencian pada istri, kemudian ya mungkin dia tidak suka, kemudian menceraikannya. Bagaimana seorang suami, seorang istri, setiap laki-laki lewat di depan, ganteng, ganteng, ganteng. Kemudian dia bandingkan, kok suami saya tidak seganteng bulan. Akhirnya dia pun ya benci dengan suaminya, kemudian minta cerai. Ya, makanya barakallahu fikum, bimbingan syariat bahwa kita menjaga pandangan. Kemudian barakallahu fikum, jangan seorang bermuda-muda dengan ipar. Kadang seorang dia dengan iparnya, seorang dia punya istri, istrinya punya adik perempuan. Kadang orang, nah sudahlah, ini adik perempuan, ini adik ipar saya kok. Diajaknya keliling kota, diajaknya plesiran. Bahaya seperti itu. Bahaya. Ya. Bisa mengakibatkan perzinahan dan bisa meretakkan kehidupan rumah tangga. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Iyyakum madkhul 'alan nisa." Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, ara'aita al-hamma?" Qala, "Al-hammu al-maut." Hati-hati dari kalian masuk pada wanita yang bukan mahram. Lalu ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda kalau itu ipar?" Hamu ini saudaranya istri, saudarinya istri. Ya ipar lah, masih beriparan. Kata Nabi, "Al-hamu al-maut." Ipar itu adalah maut. Artinya apa? Ada dua penafsiran dari kata al-maut. Bisa jadi orang tadi akan berselingkuh dengan ipar, dengan iparnya, maka karena dia sudah menikah dihukum rajam. Dihukum rajam berarti dia meninggal. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua dari al-maut adalah binasanya kehidupan rumah tangga, berantakannya kehidupan rumah tangga dengan terjadi perceraian. Ya, ini sama dengan tadinya hidup rumah tangga sekarang jadi cerai, berarti kan ibarat seperti kematian. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam dalam bimbingannya semua mengarah kepada kebaikan. Apa yang Nabi bimbingkan kepada kita dalam segala hal, wabil khusus, yang terkhusus sesuai dengan pembahasan kita terkait dengan bimbingan beliau dalam masalah rumah tangga, betul-betul kita camkan, kita pahami dengan baik, dan kita jalankan sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang tidak pernah ada dosa. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang tidak pernah ada sedikit gesekan antara suami istri, bisa terjadi. Namun karena mereka di bawah bimbingan agama, maka dengan cepatnya masalah terselesaikan. Terselesaikan dengan cara yang baik, dengan kesudahan yang baik. menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Saya tutup dengan kisah Ali bin Abi Thalib. Waktu itu antara Ali bin Abi Thalib dengan istrinya, yaitu Fatimah binti Rasul, namanya kehidupan rumah tangga ada sedikit saja masalah. Maka Ali bin Abi Thalib, beliau keluar ke masjid karena khawatir kalau waktu itu tetap di rumah mungkin akan memperlakukan istrinya itu putri Rasul dengan yang tidak baik. Beliau pergi ke masjid, bukan ke tempat-tempat hiburan, bukan ke klub-klub malam, bukan ke tempat-tempat maksiat, ke masjid sebaik-baik tempat, menenangkan diri di situ. Datang Rasulullah alaihi assalatu wassalam kepada Fatimah. Kata Rasul, di mana suami kamu? Kata Fatimah, huwa da fil masjid. Itu dia sedang di masjid. Lihat Rasul sebagai mertua yang bijak, bukan membela anaknya, bukan malah menjadikan masalah semakin apa, yang tadinya masalah ringan, tidak menjadikan masalah menjadi lebar, tidak. Seorang mertua yang bijak bagaimana bisa ya mencairkan suasana. Nabi datang ke masjid, mendapati Ali bin Abi Thalib dalam keadaan tiduran. Waktu itu masjid Nabi ya pasir, tubuh Ali ya penuh dengan debu. Maka Rasul sebagai seorang mertua yang bijak mengusap debu dari tubuhnya Ali, membuangnya, seraya mengatakan dengan bahasa yang lembut, "Qum ya Abu Turab." Bangunlah kamu wahai Abu Turab. Turab artinya adalah debu. Abu Turab artinya orang yang tubuhnya penuh dengan debu. Ini panggilan yang disenangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan kalimat ini menunjukkan kalimat akraban antara seorang menantu dengan mertua. Akraban seorang mertua dengan menantunya. Ya, seperti itulah hendaklah seorang mertua bijak kalau ada permasalahan di tengah keluarga. Selesaikan masalah dengan kepala dingin. Selesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah lebih besar. Sehingga kehidupan rumah tangga terjaga. Ingat, ketika rumah tangga ini berantakan, terlebih kalau mereka punya anak, yang menjadi korban pertama adalah anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak yang mereka memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, kemudian hidup mereka ya telunta-lunta, masa depan mereka kemudian ya tidak bahagia dengan sebab orang tuanya yang ya kemudian tidak akur. Maka perlu seorang dia mengingat kembali pesan-pesan dari Nabi, supaya apa yang didambakan dari keluarga sakinah, keluarga yang bahagia menjadi kenyataan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bistawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.